طعاما وشرابا ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديدا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang hadisnya sama dengan hadis-hadis sahabat yang sebelumnya, An-Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Tetapi ini redaksinya sangat menarik ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului hadis ini dengan pertanyaan. Ya, dengan pertanyaan. Kalau yang sebelum-sebelumnya berita bahwa benar-benar Allah lebih bergembira karena taubat seorang hamba daripada bergembiranya seseorang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir yang luas, yang mana di atas kendaraannya tersebut ada bekalnya, makanan, minuman dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah mencari dengan susah payah sampai kehausan yang tidak terhingga, dia memponis bahwa dia pasti mati karena tidak didapatkannya. Lalu dia menunggu kematian dengan membaringkan dirinya, berbantalkan lengan, tiba-tiba kendaraannya sudah ada di kepalanya, di atas kepalanya, dan dia bangun, memeriksa semua, ternyata tidak kurang apapun juga. Ini berita. Sementara yang sekarang hadis Al-Bara ibn Azib, justru Nabi SAW mengawalinya dengan pertanyaan. Apa kata Nabi? Kaifa taqulun? Bagaimana menurut kalian? Bi farahi rajulin? Tentang gembiranya seorang laki-laki. Infalatat minhu rahilatuhu? Yang hilang darinya kendaraannya, pergi darinya kendaraannya. Tajurru zimamaha, menarik tali kekangnya karena terlepas dari ikatannya. Bi ardin qafrin, di permukaan bumi yang tandus, yang gersang, ya, tidak ada tanaman. Laisa biha ta'amun wala syarab, di atas padang pasir tersebut, di permukaan padang pasir tersebut tidak ada makanan, tidak ada minuman. Wa 'alaiha lahu ta'amun wa syarabun. Sementara di atas kendaraannya ada makanan dan ada minuman bekalnya. Fatalabaha. Maka orang ini pun mencari-cari kendaraannya, untanya. Hatta syaqqa 'alaihi. Sampai-sampai dia sudah kelelahan. Summa marrat bi jidli syajaratin. Kemudian untanya lewat di sebatang pohon, ya, marrat bi jidli syajaratin, fata'allaqa zimamuha, dan tali kekangnya tadi yang panjang tersangkut di batang pohon tersebut sehingga dia tidak bisa lagi kemana-mana. Fawajadaha muta'alliqatan bih. Pemiliknya ini akhirnya mendapatkan untanya terikat atau tersangkut di batang pohon tersebut. Setelah mencari-cari dengan susah payah, tiba-tiba dia dapatkan untanya terikat. Sebelumnya dia sudah mengikatnya tetapi lepas. Kemudian dia lari dan hilang kehilangan dan mencari-cari. Ternyata dia temukan untanya sudah terikat pula. Tetapi bukan dia yang mengikat. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan bahwa unta ini tidak akan hilang darinya dan menjadikan unta itu terikat, talinya tersangkut ke batang pohon tersebut. Itulah pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Kira-kira menurut kalian bagaimana kegembiraan orang ini setelah putus asa mencari, tiba-tiba ditemukannya kendaraannya sudah terikat? Kata para sahabat menjawab, qulna, ya, ini yang menceritakan Al-Bara' bin Azib, syadidan ya Rasulullah, kegembiraan yang sangat luar biasa, yang tidak tanggung-tanggung kegembiraan yang dirasakan oleh laki-laki ini. Setelah para sahabat masuk ke benak mereka kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh orang tadi, lalu Rasulullah SAW berkata, faqala Rasulullah SAW, ama, ketahuilah, ama artinya ketahuilah, wallahi, demi Allah. Ini luar biasa, memang penekanan-penekanan yang seperti ini yang membawa kita hanyut dalam penyampaian Nabi SAW. Setelah dia memasukkan pemahaman para sahabat kepada puncak kegembiraan yang dirasakan oleh orang tadi, maka Nabi mengatakan, ketahuilah, demi Allah, lallahu, benar-benar Allah, asyaddu farahan, lebih bersangatan gembira, bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hambanya, minar rajuli birahilatihi, dari gembiranya orang tadi yang setelah menemukan kendaraannya. Para sahabat tentu sudah merasakan bahwa orang ini sangat bergembira. Lalu Nabi SAW timpalkan atau sambung bahwa kegembiraan Allah jauh lebih daripada gembiranya orang tadi. Gembiranya Allah dengan taubat seorang hambanya. Dan ini ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan betapa indahnya, betapa mulianya ibadah taubat, betapa agungnya ibadah taubat. Sampai di situ hadisnya. Kemudian Imam Muslim mengatakan, qala Ja'far haddatsana Ubaidullah ibnu Iyad an Abi. Ada sedikit perbedaan. Kalau di atas Yahya mengatakan, akhbarana Ubaidullah ibnu Iyad ibn Laqitin. Kemudian dia terang-terangan menyebut nama ayahnya, an Iyad bin an Iyadin. An Iyadin, tidak menyebutkan dari ayahnya, tetapi menjelaskan atau menyampaikan dengan tegas bahwa nama ayahnya An Iyad. Iyad itu maksudnya adalah ayah dari Ubaidullah. Di riwayat yang sekarang itu menyebutkan dari ayahnya An Ubaidul An Ubaidillah bin Iyadin an abi. Dari Ubaidullah bin Iyad dari ayahnya. Kalau tadi An Ubaidillah bin Iyad bin Laqitin an Iyad, disebutkannya nama ayahnya. Itu perbedaannya dalam sanad ini. Sementara bunyi hadisnya yang telah kita sampaikan tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hadis berikutnya 6911. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Sabbah wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Umar ibn Yunus قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Hadis yang berikutnya 6912. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلات ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Pada ungkapan وحدثنيه أحمد الدارمي, itu nomor yang baru ya. Wahaddatsanihi Ahmad Ad-Darimi nomor 6913. Baik, tiga hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, ketiga-tiganya adalah hadis Anas. Ketiga-tiganya adalah hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu Al-Ansari. Di hadis yang pertama dari hadis Anas ini meriwayatkan darinya Ishaq bin Abdullah ibni Abi Talha. Ishaq bin Abdullah ibni Abi Talha. Ya. Meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pamannya Ishaq. Wahuwa ammuhu. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ya. Abdullah bin Abi Talha adalah saudara seibu Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Talha. Karena Abu Talha ini ayah tirinya Anas, suami ibunya Ummu Sulaim. Kemudian mereka punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini adalah saudara seibu Anas ibn Malik. Dan Abdullah ini punya anak namanya Ishaq. Ya, Ishaq ini adalah kemenakan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Imam Muslim wa huwa ammuhu. Anas ini adalah pamannya Ishaq. Ya. Qala Rasulullah SAW, Anas menyampaikan hadis Nabi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fala. Sama dengan bunyi hadis-hadis sebelumnya, fam falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha. Ini tambahan di sini, maka orang tadi putus asa dari mendapatkan kendaraannya tersebut. Fa'ata syajaratan, maka dia pun mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Qad ayisa min rahilatihi, di mana dia sudah berputus asa untuk mendapatkan kembali untanya yang hilang, yang di atasnya ada makanan dan minuman serta bekal-bekalnya yang lain. Fabaina huwa kadzalika, tatkala dia dalam keadaan demikian, idza huwa biha, tiba-tiba untanya ada di sisinya, qa'imatan indahu, berdiri di dekatnya. Fa'akhadha bikhitamiha, lalu orang tadi memegang tali kekangnya. Thumma qal, kemudian dia berkata, min syiddatil farahi. Ini perkataan Nabi. Dia berkata karena saking gembira untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Allahumma anta abdi. Ini hadis lafaz yang kita maksud pada kesempatan yang lalu, ya. Saking gembiranya dia salah ucap, dengan tujuannya bersyukur, tujuannya memuji Allah, tetapi salah bicara karena saking gembira. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhan penciptamu. Ya. Tuhan penciptamu. Sebenarnya yang diinginkan adalah Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Tetapi terbalik, gara-gara apa? Sangat bergembira. Saking gembira. Kata Nabi di ujung hadis, akhta'a min syiddatil farahi. Dia keliru, salah ucap lantaran saking gembira. Ini lafaz hadis Anas radhiyallahu ta'ala an. Dan begitu juga lafaz hadis berikutnya dari hadis Anas, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum idza istayqadha ala ba'irihi qad adallahu bi ardi fala. Sesungguhnya benar-benar Allah lebih bergembira, ya, dengan taubat seorang hambanya dari salah seorang kamu apabila dia terbangun dari untanya, ternyata untanya sudah hilang di area padang pasir yang luas, yang tidak ada tanaman di sana untuk bisa dia dapatkan makanan dari buah-buahnya. Yang ada hanyalah bekal yang dia bawa. Maka ketika dia kehilangan, mencari-cari, ternyata tidak ditemui, dan dia pun putus asa seperti lafaz hadis sebelumnya. Itu hadis Anas yang kedua, 6912. Kemudian 6913, kata Imam Muslim, wa haddatsanihi Ahmadud Darimi qala haddatsana Habbanu qala haddatsana Hammamun qala haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, semakna atau seumpama hadis yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah akhir dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, dan dia dari 5 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, kemudian hadis Nu'man bin Bashir, kemudian hadis Al-Bara ibn Azibin, kemudian hadis Anas ibn Malikin radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang menegaskan bahwa indahnya, mulianya, agungnya bertaubat, dan bentuk kemuliaannya di mana Allah bergembira, dan kegembiraan Allah subhanahu wa taala diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW dengan kegembiraan orang yang dalam perjalanan di padang pasir yang luas, kehilangan kendaraannya, kehilangan bekal, semua bekalnya, dan dia sudah mencari-cari, naik gunung, turun lagi, naik lagi ke gunung yang kedua, memandang, melepaskan pandangannya untuk melihat di mana keberadaan untanya, ternyata tidak ditemukannya, dan dia putus asa. Bahkan dia sudah menyatakan bahwa dia tidak akan hidup lagi karena itu padang pasir yang luas, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ternyata kendaraannya datang sendiri, ditemukannya tidak kurang apapun juga, dan bahkan saking gembiranya orang tadi ketika bersyukur salah berucap dengan mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Harith bin Suwaid, dia mengatakan kami datang menjenguk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang sakit, dan ketika itu dia menyampaikan kepada kami dua hadis. Hadis yang pertama tentang kemuliaan taubat, dan hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi bahwa hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Muslim di sini adalah hadis innal mu'mina, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayh, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatara. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya seorang yang beriman memandang dosa-dosanya seumpama dia berada di kaki gunung, berada di kaki gunung yang tinggi menjulang. Ya khafu an yaqa'a alaih, khawatir terjadi longsor, jatuh, terbelah puncak gunung kemudian menimpanya. Seperti itulah orang yang beriman melihat dosa-dosanya. Ya, seperti kita berjalan di lereng gunung, apalagi di waktu hujan. Ya. Yang di tempat yang sering terdengar terjadi longsor. Ya. Lalu kekhawatiran kita luar biasa. Seperti itulah perumpamaan yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang kekhawatiran orang yang beriman melihat dosa-dosanya, tidak pernah merasa aman. Sementara wa innal fajira, orang yang berdosa, yara dhunubahu, memandang dosanya, kadzubabin, seperti seekor lalat, waqa'a ala anfihi, yang hinggap di batang hidungnya, qala bihi hakadha, dia berbuat dengan lalat itu seperti ini saja. Ya. Menepisnya, fatara, maka lalat itu pun pergi. Ya. Tidak terlalu mempedulikan. Tidak mempedulikan dan tidak ada kekhawatiran. Inilah perbedaan antara sikap orang yang beriman terhadap dosa-dosanya dengan orang yang pedosa. Ya. Orang-orang yang banyak dosa, yang meremehkan dosanya, diumpamakan oleh Abdullah bin Mas'ud seperti lalat yang hinggap di batang hidung kemudian dia tepis tanpa mengkhawatirkan apa-apa. Dia tinggal menepisnya kemudian hilang, dan dia tidak mengkhawatirkan lalat itu kembali dihinggap di batang hidungnya. Kalaupun kembali, dia tepis lagi. Berbeda dengan keadaan orang yang berjalan di lereng gunung, di bawah kaki gunung, gunung yang tinggi, mengkhawatirkan gunung itu longsor dan menimpanya. Ya, dan menimpanya. Inilah hadis yang pertama atau salah satu hadis dari dua hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada murid-muridnya yang menjenguknya ketika dia sedang sakit, dan sangat luar biasa seperti yang kita ambil pelajaran pada pertemuan yang lalu, bagaimana semangat para salafus saleh dalam menyampaikan hadis, mengajarkan ilmu. Ya, dalam suasana seperti itu kan nuansanya bukan belajar, tetapi tetap nuansa ini ada pada mereka, dan justru tanpa diminta sekalipun Abdullah bin Mas'ud tetap menyampaikan hadis. Yang pertama hadis ungkapan dia sendiri, perkataan dia sendiri, dan ini dihafal oleh murid-muridnya, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Dan yang kedua adalah hadis Nabi yang didengar langsung oleh Abdullah bin Mas'ud tentang keindahan dan kemuliaan taubat. Inilah yang kemarin belum sempat kita sampaikan, dan ada di Syarah An-Nawawi. Iqra. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qawluhu دخلت عن عبد الله أعود وهو مريض فحدثنا بحديثين, حديث عن نفسه وحديث عن رسول الله, ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حديث عبد الله عن نفسه, وقد ذكره البخاري في صحيحه والترمذي وغيرهما, وهو قوله المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه, والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. Di halaman 50 ya, halaman 50 disebutkan dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan di riwayat Ibnu Mas'ud, dia berkata sebaiknya aku kembali bukan ini ya. Ya, halaman 48, halaman 48. Ya. Sebelum alinea terakhir, dakhaltu, ada tulisan bahasa Arabnya, dakhaltu ala Abdullah a'uduhu wa huwa maridun fa haddathana hadithaini hadithan an nafsihi, maksudnya hadis dia sendiri, ungkapan dia, wa hadithan an Rasulullah SAW. Di bawahnya setelah terjemahan hadis, kemudian dia menyebutkan hadis Rasulullah SAW dan tidak menyebutkan hadis Abdullah tentang dirinya. Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, At-Tirmidzi dalam dan lainnya menyebutkan hadisnya, yaitu orang yang beriman melihat dosanya seakan-akan ia sedang duduk di bawah gunung yang tidak ada jaminan keamanan bahwa gunung itu tidak akan roboh menimpanya, sedangkan orang yang berdosa melihat dosanya seperti seekor lalat yang lewat terbang di atas hidungnya, lalu ia berkata, bukan berkata ya. Ya, bukan artinya berkata tetapi berbuat. Karena kata qala terkadang artinya berbuat, bertindak. Ya. Innama yakfihi an yaqula hakadha. Hadis tayammum. Ya, hadis Salman radhiyallahu taala an, Nabi mengatakan ketika mendengar Salman berguling-guling di pasir, karena dia memahami kalau wudu dengan organ wudu yang dua, wajah dan telapak tangan, berarti kalau mandi junub berguling-guling di atas pasir. Lalu Nabi SAW mengatakan sesungguhnya cukup baginya untuk berbuat seperti ini. An yaqula, qala yaqulu. Jadi tidak semua atau tidak selamanya qala itu artinya berkata. Maka di terjemahan di sini keliru. Lalu ia berkata begini. Ya, masa hanya menggoyangkan tangan? Menggoyangkan tangan berkata atau berbuat? Ya. Menggoyangkan tangan apakah berkata atau bertindak atau berbuat? Berbuat. Berkata ucapan lisan. Maka kata-kata lalu ia berkata keliru. Lalu ia bertindak atau berbuat begini, hanya menggoyangkan tangan sehingga lalat itu tidak menempel di hidungnya, seperti yang saya contohkan tadi, di tepisnya lalat tersebut sehingga terbang. Itulah sikap seorang yang pendosa, meremehkan dosa dan tidak khawatir sama sekali terhadap dosa-dosanya, berbeda dengan orang yang beriman. Ya. Baik, Itu yang perlu kita ketahui, dan sekarang kita lanjut ke bab yang kedua. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab suquti adh-dhunubi bil istighfari taubah. Bab, kata an-Nawawi, suqutu atau suquti adh-dhunub bil istighfar. Terhapusnya dosa-dosa lantaran istighfar. Ya. Dan istighfar itu adalah taubat. Ya. Istighfar adalah taubat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan terkadang dengan istighfar, mengungkapkan terkadang lagi dengan taubat. Tubu ilallahi, terkadang menggabungkan tubu ilallahi wastaghfiru. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampunan. Jadi terhapusnya dosa dengan istighfar itulah taubat. Itulah taubat. Maka memperbanyak istighfar artinya adalah memperbanyak taubat. Fa inni atubu ilallahi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, saya bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali, yaitu istighfar. Yaitu istighfar. Wallahu a'lam. Hadis yang pertama 6914. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. حديث أبو أيوب الأنصاري. Ya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ketika dia menghadapi kematian, hina hadaratul wafah. Ya, ketika kematian sudah hampir mendekatinya, kata Abu Ayyub kepada orang-orang di sekitarnya, ya, termasuk muridnya Abu Sirmah, ya, kata Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala an, kuntu katamtu ankum syai'an sami'tuhu min Rasulillah SAW. Ya, adalah saya telah menyembunyikan dari kalian sesuatu, hadis maksudnya, yang saya dengar langsung dari Nabi SAW, belum disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada murid-muridnya, kepada seorang pun juga. Lalu beliau saat itu menyampaikannya. Ya, terkadang memang ada hadis-hadis yang tidak menuntut untuk disampaikan langsung. Dan ini pelajaran bagi kita dalam berdakwah. Tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Melihat keadaan. Banyak para sahabat yang baru sebelum meninggal dunia karena khawatir menyembunyikan ilmu, mereka sampaikan. Persis dengan kejadian Abu Ayyub ini. Ya. Mereka sengaja memang tidak menyampaikannya karena adanya mafsadah. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ada hadis-hadis yang bila mana Abu Hurairah menyampaikan maka akan dipenggal leher Abu Hurairah. Ya. Akan terpenggal leher Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Apalagi yang berhubungan dengan ancaman-ancaman tentang kezaliman penguasa. Ya. Kedzaliman penguasa. Ini pelajaran bagi orang-orang yang menyampaikan agama. Karena dalam berdakwah ini bukan hanya syarat utamanya adalah berilmu, tetapi juga ditambahkan dengan berilmu tentang keadaan mad'u. Berilmu tentang keadaan mad'u. Dan bahkan berilmu tentang bagaimana menyampaikan kepada mad'u. Ini tiga ketentuan yang penting diketahui oleh seorang dai, yaitu berilmu tentang apa yang dia dakwahi, kemudian berilmu tentang orang yang dia dakwahi, Karena berbeda cara berbicara, cara menyampaikan antara seseorang dengan yang lain, antara satu kelompok orang dengan kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga adalah berilmu tentang bagaimana menyampaikan kepada orang-orang tersebut. Setelah mengetahui level-level, tahapan-tahapan, tingkat dan status sosialnya, lalu mengetahui tentang bagaimana menyampaikan kepada mereka satu persatu. Ini pelajarannya, sehingga sampai sebelum meninggal barulah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menyampaikannya, dan dia terus terang, ada hadis yang saya sembunyikan dari kalian selama ini. Lalu sebelum meninggal dia sampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula annakum tuznibun. Kira-kira apa alasan Abu Ayyub tidak menyampaikan hadis ini kecuali sebelum meninggal dunia? Karena hadis ini mendorong orang untuk berbuat dosa. Ya. Bila salah dipahami, bila dikhawatirkan salah dipahami, maka orang akan berbuat dosa. Kata Nabi, andai kata kalian tidaklah orang yang berdosa, laula, andai kata tidak, annakum tuznibun, kalian melakukan dosa-dosa, la khalaqallahu khalqan, niscaya Allah akan cipta makhluk dan manusia yang lain di mana mereka berdosa. Ya, di mana mereka berbuat dosa. Yaghfiru lahum, lalu Allah memberi mereka ampunan. Ya. Di lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan law lam tuznibu la dhahaballahu bikum. Andai kata kalian orang yang bersih dari dosa, maka Allah akan hapus kalian. Allah akan hilangkan orang-orang yang bersih dari dosa ini. Wala ja'a biqaumin, dan Allah datangkan satu kaum yuznibun di mana mereka berbuat dosa. Thumma yastaghfirunallah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Fayaghfiru lahum, lalu Allah beri mereka ampunan. Jadi kalau zahirnya akan ada anjuran untuk berbuat dosa. Makanya Abu Ayyub khawatir. Abu Ayyub khawatir menyampaikan hadis ini. Sama dengan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, ketika dia Mu'adz bin Jabal atau Hudzaifah bin al-Yaman, nanti akan dikoreksi ya bila ada yang tahu. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Siapa? Saya pernah diboncengi oleh Nabi di atas seekor keledai. Kemudian Nabi memanggil saya, ya Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz. Ya, wahai Mu'adz. Qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah terhadap hamba dan apa yang menjadi hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lalu Mu'adz mengatakan, menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW mengatakan, haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar mereka mengibadatinya dan tidak menyekutukan dia dengan apapun juga. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Agar Allah tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Bagian kedua dari hadis ini sama konsekuensinya dengan hadis Abu Ayyub ini. Karena selama tidak berbuat syirik, tidak akan disiksa. Berarti silakan berbuat dosa selain syirik. Makanya Mu'adz bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, apakah boleh saya menyampaikan kabar gembira ini kepada semua orang? Kata Nabi, la tubashirhum, jangan engkau sampaikan kabar ini kepada mereka. Fayatakilu, sehingga nanti khawatir mereka akan bersandar kepada hadis ini, lalu semudah-mudahnya mereka berbuat dosa. Yang penting tidak syirik. Nah, ini hampir sama dengan hadis ini. Makanya Mu'adz bin Jabal sebagaimana dalam sebagian riwayat menyampaikan hadis ini di ujung-ujung ayatnya, seperti kasus Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadisnya bunyinya adalah laula annakum tudzunibun, andai kata kalian ini orang-orang yang tidak berdosa, maka Allah akan mencipta yang lain. Kalian ini akan dihilangkan, dihapus oleh Allah, dan didatangkan makhluk yang lain, manusia yang lain yang berbuat dosa, lalu Allah memberi mereka ampunan. Ini hadis yang pertama. Dan istighfar adalah taubat, dan manfaatnya adalah menghapus dosa. Hadis kedua dan ketiga di bawah bab ini, 6915 dengan 6916. Ya. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. Ini hadis Abu Ayyub, dan ini salah satu faedah dari membaca riwayat-riwayat seorang sahabat dengan berbagai jalur. Yang tadi hanya Abu Ayyub saja ya. Sekarang ditegaskan bahwa dia adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Bunyi hadisnya hampir senada, lau annakum lam takunu lakum dhunubun yaghfiruhallahu lakum, andai kata kalian bukanlah orang-orang yang memiliki dosa yang akan diampuni oleh Allah untuk kalian, maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka memiliki dosa-dosa untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيغفرون الله فيغفر لهم فيستغفرون الله فيغفر لهم. Hadis yang sekarang hadis Abu Hurairah. Berarti ada dua hadis, hadis Abu Ayyub Al-Ansari dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang hampir semakna atau senada. Hanya saja di sini didahulukan dengan sumpah. Ya, Nabi SAW mendahului hadis ini dengan sumpah untuk menegaskan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, lau lam tuznibu, andai kata kalian tidak berbuat dosa, bersih dari dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan hilangkan kalian, dihapus oleh Allah, diwafatkan semua. Ya, wala ja'a biqaumin, dan benar-benar Allah akan datangkan satu kaum yang lain, yuznibun, di mana mereka berbuat dosa, fayastaghfirunallah. Ini tadi istighfar, lalu mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampunan, fayaghfirulahum, lalu Allah mengampuni mereka. Dan bab ini hampir sangat erat hubungannya dengan bab sebelumnya ya. Ya, sangat erat hubungannya dengan bab sebelumnya, yaitu keutamaan taubat, dan termasuk taubat adalah istighfar. Termasuk taubat adalah istighfar sebagaimana tegaskan oleh Nawawi bahwa istighfar itu adalah taubat. Istighfar adalah taubat. Kata beliau, suqutu dzunubi bil istighfar taubah. Terhapusnya dosa lantaran istighfar adalah taubat. Wallahu a'lam. Itulah hadis-hadis yang ada di bab yang kedua ini, yang juga bukan berarti merekomendasi atau menganjurkan kita untuk berbuat dosa, tetapi menyatakan bahwa itulah manusia, itulah sifat manusia. Nabi SAW tegaskan dalam hadis yang lain bahwa semua kita adalah orang yang banyak berdosa, tetapi yang mulia dari orang yang berdosa adalah orang yang beristighfar. Wa kullukum kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan atau dosa adalah at-tawwabun, yang orang-orang yang banyak bertaubat. Dan di sini maksudnya adalah istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sifat orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya, dan orang-orang yang apabila berbuat keji atau menzalimi diri, lalu mereka ingat kepada Allah dan mereka memohon ampunan. Dan ini juga menunjukkan betapa tingginya derajat istighfar. Ya, derajat istighfar dan keutamaannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukhari ma hasal.